wajara tena jibulu kana fona mbi bara mari wala kuni afoyi namo kuni ko ta ya bo tar fa nya boro kuni ala ke te ka kiriya do ra ko buru ma kute ka go go go haja na dunta ya bo ko wa ko ni wasa kan ni oyo la ko tan ni enda be ti ko tan ni abo du gara namo do wajara tata namo aka na hajara ta kana ni sumela ta namo kana ni ari ala so du wara namo kana ri tri namo ya ni ko kisale la kari wale namo amiyana ya na tri wala ko wala ko na sarata namo nani bala mata dubona ji ala dari ya ni ko du wala ya ni de tan na hajara yo namo aka so ko mi ta ba ka ta ba ka ta ni ta ji ni Lambi no guardati, lambi la na ondi raye. Alle jana kodo ibu na wale ndialo. Lam, na guare si amaru. Tendi amamo. Na banya damala damu dunjeta. Ilo, na kuanje omone. Wale udini, wale udira damu raye. Wale sala, ni wale udira damu raye. anina leta bei na yabu do kana kana na dari na komo tiara fuetia baka na leta dari na na ta di mabu fur uru ta kamaru do kuma ngel koro na na di au di amu na allah billah na yabu de kawure ya zada allah billah na yabu de kawure ya isa Allah ci ra ko man data debbe debbe mo yego bita Allah ay tanji billah ya nabi kallo ay tanji billah ya nabi kallo ay tanji billah ya nabi kallo billah ya nabi kallo do ngono ngala man ngani ne do Apa jangan nak cakap berarti nanda apa lagi ni? Ya, mager nasi mala mala, wajah mager nasi mala mala. Ya, di jamur we mala mala, di jamur we mala mala. Ya, di jamur we mala mala. Kabur balik tak dulu dati. Ada kena ya boni.

Allahumma Allah Muhammad bin Zawadiyah. Allah Muhammad bin Zawadiyah. Kita tak kira siapa ni.

karangala na baka mise ye karam ko ciya tanu ya bunya ya kam yi jaran ma do ci la teni ini ala fara ar fara wanya asa ala fara do ma ko ngani be kala fura yayi ko ni ri do ma ko ngam ngala ngaram ko yi wallahi ala bangari اللهم صل وسلم على نبينا الكريم الذي هو النبي الامين ما من بعد ولا كريم ولا نبي الامين ما من بعد قام يا رب يا رب الله يرحمك يا رب انك يا فنان يا حكيم الله يرحمك Ya Allah, man yakulu يا من آمنوا وعملوا الجنيات

Wa malu ka ya bika ni wari biye fata wala la kira be yo musu koron do kana naam tana de zaman la kira be wala na de na be walida walida bonjo hado go be de gabi na la gabi ni mu bala du dio ma la ya ba jo Ala kira ko ni naam kadara ka tamu ko anu kira kana naam kadon ni ga wala ko ajjo le mai subhanallah ni jogo mai abu ajjo le mai naam wala la kira ko lamina anu ko mata kar ko nando ni ajjo mai ni ani woro ni woro lara Iwuru lara ya ni maminali nam arjina ponyo kafie nam ati suara li ola ni ajuru mai nam ni ina ni wuru ni sokoti aka ni jara aka aya bie ko mina owa ima sundogo ati sundogo ya tin nagami ni moto ta ni moto ni kasira ya aya ni faritara nam padena o bilawa ya kanu jata Oh, what do you have done? Ay ka muri ñe nday oh ila ko ko ñam ko na ta ka tan ñe maga na ra nga ta le kala nga na nam ko to wa fu ka ñe yi nam la ci da ko may na jul sara ba yo yo nam oh ka ka se ka wo ka ñe ne ka jul sara ko ma jul sara mo fi na sara bo nam wo so no ni bo no Allah dirga billah Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dirga Allah dir